Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Babul istisqa. Babul istisqa. Al-istisqa huwa lughatan talabus saq, talabus suqya li nafsika atau li ghairika. Al-istisqa secara bahasa maknanya meminta tuangan air. Li nafsik atau li ghairik. Meminta untukmu atau meminta untuk selainmu. Istasqa yastasqi istisqaan. Wa syar'an talabuha minallahi ta'ala 'inda husulil jadab. Secara syariat mana istisqa adalah mencarinya atau memintanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala ketika terjadinya kekeringan paceklik. Ala wajhin makhsus, dengan cara yang khusus, dengan cara tertentu. Barakallahu fikum. Secara bahasa, kalau engkau minta minum, tolong tuangkan air kepadaku, maka dikatakan anta tastasqi minhu ma'an. Tastasqi minhu. Tetapi kalau secara istilah, secara syar'i, maka kalimat istisqa meminta kepada Allah. Kedua, indal jadab, ketika terjadi paceklik atau kekeringan. Yang ketiga, ala wajhin makhsus. Terdiri dari tiga poin. Kalau meminta tidak kepada Allah, tidak dikatakan istisqa secara syar'i. Tolong ambilkan air. Secara lugu istasqa. Tetapi secara istilah, itu bukan yang kita bahas. Artinya bukan itu istisqa yang ada dalam bab ini. Taib, karena bukan kepada Allah. Maka pertama, doa kepada Allah. Kedua, indal jadab. Kalau tidak, maka itu juga bukan termasuk istisqa. Misalnya, Masya Allah, makmur, negerinya, air cukup, semua cukup, gak paceklik. Cuma kamu di rumah hobi dengan ikan. Dia gali sumur sedikit airnya. Padahal dia ingin seperti si Fulan menggali artetis keluar sendiri airnya. Maka dia berdoa, ya Allah, mudah-mudahan aku menggali artetis yang sekarang keluar sendiri airnya. Minta air apa bukan? Minta air, tapi bukan istisqa. Mengapa? Karena itu bukan jadab. Bukan ketika paceklik dan bukan makna yang dimaksud dalam syariat. Dalam syar'i. Yang ketiga, ala wajhin makhsus. Bagaimana wajhin makhsus? Dengan cara-cara yang diajarkan secara sunnah. Yakni berkumpulnya manusia di lapangan, kemudian mengadakan sholat istisqa, kemudian berdoa. Naam. Tetapi kalau tidak dengan cara seperti itu, maka hanya berdoa biasa. Walaupun betul-betul paceklik, walaupun minta kepada Allah, dua poin sudah ada, tapi dia minta sendirian di rumahnya, berdoa mengangkat tangannya, ya Allah, berikan hujan pada kami, aghitsna ghaitsan mughitsa. Bukan itu yang dibahas. Walaupun itu bisa dikatakan istisqa lughatan, tetapi istisqa secara syar'i, istilah para fuqaha, terdiri dari tiga poin tadi. Talabuha minallah 'inda husulil jadab 'ala wajhin makhsusin. Salatul istisqa min dawatil asbab. Salat istisqa di antaranya wajhin makhsus tadi, cara yang khusus tadi, adalah dengan salat yang khusus pula. Berarti sholat tersebut termasuk sholat dawatul asbab, memiliki sebab-sebab. Kalau sholat yang termasuk dawatul asbab, tushra' inda wujudi sababiha, maka dia dikerjakan ketika ada sebabnya. Seperti kusuf dan khusu, dikerjakan ketika ada gerhana. Demikian pula salat istisqa, dikerjakan ketika ketika jadad. Wa kadzalika salatul janaiz tusra' indal janazah. Wa sababuha, apa sebabnya? Tadarrurun nas atau tadarrurun nas bil qahti min inqita'il amtar. Di antara sebabnya adalah madarat yang menimpa manusia dengan adanya al-qahd, sama dengan al-jadad atau mirip maknanya, kekeringan atau paceklik. Min inqita'il amtar, karena terhentinya hujan. Al-taghawwurul abar, atau keringnya sumur. Abar, sumur-sumur, jamak dari bi'r. Tetapi saya ragu-ragu menyebab menerjemahkan kering, karena maknanya taghawur adalah meresap ke bawah. Jadi air itu turun-turun-turun sampai habis. Tapi biasanya di sini dikatakan kering. Ya. Kalau ma'ukum ghawran, fama ya'tikum bima'in ma'in. Di akhir surat, tabar. Atau, nah. Kalau air kalian ghawra, meresap atau turun sampai kemudian tidak tersisa lagi di sumur-sumur kalian, itu ghawran, taghawurul abar. Au jafaful anhar, atau keringnya sungai-sungai. Sekarang mantap, karena jafaf kering, tapi taghawur tadi diterjemahkan kering seperti kurang tepat. Tetapi demikianlah bahasa Indonesia, kurang lengkap. Barakallahu fikum. Mau kita terjemahkan meresap, gak pas juga. Benar. Atau sat, bahasa Indonesia itu bukan tuh, surut. Surut belum tentu habis, ini sampai habis. Gauran, surut sampai habis. Tayyib, barakallahu fikum. Kalau dikatakan dawatul asbab, berarti boleh dikerjakan di waktu-waktu terlarang. Artinya bisa dikerjakan di tengah hari, pas ke matahari di atas kepala, atau ba'dal asr, atau ba'dal fajr, karena dawatul asbab, memiliki sebab-sebab. Nadkhul ila hadith al-awwal, al-hadith al-awwal, wa huwa hadith al-sabi' wal-arba'un ba'dal mi'ah. Hadis pertama dalam bab al-istisqa, yang merupakan hadis ke-147 dari awal kitab. Kalau kalian tidak hilah hafalannya, kalian sudah hafal 147 paling sedikit. Mengapa? Karena di dalam syarahnya juga ada hadis-hadis yang kalian diperintahkan untuk menghafal, maka bisa lebih. An Abdullah bin 'Asim Al-Mazini qala kharaja an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yastasqi fatawajjaha ila al-qiblata yad'u wa hawwala ridaa'ahu thumma shalla rak'ataini jahara fihima bil qira'ah wa fi lafdhin atal musalla. Dari Abdullah ibn Asim Al-Mazini qal kharaja an-nabi, nabi keluar, yastasqi, untuk melakukan istisqa. Lihat terjemahannya, saya tidak terjemahkan nabi keluar untuk minta air. Sebab istisqa di sini sudah istilahan, bukan lugatan. Kalau lugatan, beliau keluar meminta air. Fa'atahu sahabiyun jalil bima'in. Itu bukan istisqa yang kita maksud. Tetapi istisqa di sini akan atau ingin melakukan al-istisqa syar'an. Fatawajjaha ilal qiblah yad'u. Maka beliau menghadap ke kiblat untuk berdoa. Hawwala rida'ahu, membalik jubah luarnya. Tsumma shalla rak'ataini, kemudian salat dua rakaat. Jahara fihima bil qira'ah, beliau menjaharkan bacaannya. Wa bi lafdhin atal musalla, dalam lafaz atal musalla. Perhatikan beberapa poin atau faedah yang zahir di dalam hadis ini. Pertama, tawajjuh ilal qiblah. Kedua, tahwil ar-rida. Ketiga, shalla rak'atain, dua rakaat. Keempat, jahara fi atau jahara fihima, menjaharkan salatnya. Padahal biasanya salat siang tidak dijaharkan kecuali salat Jumat. Ternyata juga salat istisqa. Wa fil lafdin atal musalla, ini yang keberapa? Kelima. Atal musalla, musalla bukan masjid. Musalla adalah lapangan yang biasa dipakai untuk salat Idul Adha, Idul Fitri, salat apalagi jenazah. Agar kalian tahu bahwa jenazah itu sungguhnya sunnahnya bukan di masjid, tetapi di musala juga. Apalagi dan sekarang al-istisqa. Baik. Semestinya yang namanya musala, walaupun bukan masjid, tetapi dia seperti masjid dalam beberapa hal. Dibatasi dengan batas-batas tertentu, dengan pintu gerbang khusus, tetapi tidak ada bangunan apapun. Tidak dipakai kecuali untuk salat Id, Idul Adha, Idul Fitri, untuk salat jenazah, untuk salat al-istisqa. Oke. Naam. Dari sisi itunya mirip dengan masjid. Masjid tempat sujud, musala tempat salat. Kurang lebih. Al-ma'na li-ijmali, maknanya secara ringkas. Lama ajdabat al-ardu fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, kharaja bin nasi ila sahra'i liyatlubas suqya min Allah Ta'ala. Keluarlah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama manusia ke sahra, ke tanah lapang. Liyatlubas suqya, untuk meminta tuangan air dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fatawajjaha ila al-qiblah, maka beliau menghadap ke kiblat. Dan itu madinatu qabulid du'a. Madinah adalah tempat yang diduga akan diterima, akan dikabulkan doanya, menghadap kiblat. Wahada salah satu dari sekian madinah, salah satu dari sekian tempat-tempat atau sebab-sebab terkabulnya doa adalah menghadap kiblat. Wa akhadha yad'u, fa akhadha yad'u Allah an yughitha muyughithal muslimin. Maka mulailah beliau berdoa kepada Allah untuk memberikan ghais kepada kaum muslimin. Wal ghais, walaupun maknanya aun, pertolongan, tetapi lebih sering ghaus dipakai untuk tuangan hujan. Kalian tahu istighatsah, kapan diucapkan istighatsah? Doa dengan istighatsah apa bedanya? Doa tidak mesti dalam keadaan kepepet, tapi istighatsah dalam keadaan kesusahan dan kepepet, itu namanya istighatsah. Meminta ghaus, aghithni, aghithni, tolong aku, tolong aku kesusahan. Karena memang sangat-sangat susahnya kaum muslimin, manusia secara umum, ketika terjadi kekeringan. Pertama, tumbuh-tumbuhan ikut kering, maka tidak lagi terdapat gandum, sayur, buah-buahan, dan sebagainya. Itu satu. Efek dari tidak adanya hijau-hijauan yang tumbuh, maka binatang ternak kehabisan alas, makanan ternaknya. Maka ikut mereka tumbang satu persatu. Sehingga kaum muslimin atau manusia secara umum kesusahan dari berapa sisi. Air tidak ada untuk minum. Makanan pun kurang. Kehabisan. Hanya terjadi kelaparan. Biasanya al-jadad dengan qahth berjalan beriring bersama. kekeringan, kelaparan, kesusahan, kemudian yang berikutnya itu hampir bersamaan, karena setelah itu akan kehabisan makanan otomatis. Ini ikhwan fillah na'azakumullah. Akhirnya air jadi mahal, lebih mahal dari bensin. Nah, di tempat yang kering, katanya di tempat padang pasir, air lebih mahal dari bensin. Ternyata kita saksikan secara kenyataan terbalik. Di padang pasir di sana, air sangat murah. Di setiap perapatan-perapatan ada barada. Di setiap masjid-masjid ada barada. Barada itu air siap minum dan didinginkan di dispenser. Bebas kalian minum. Kalau kalian beli, sangat murahnya. Itu barakah dari Allah Ta'ala. Sedangkan di negeri yang subur hijau, Masya Allah, kamu beli aqua lebih mahal dari bensin. Coba lihat. Apalagi kalau sudah di kereta api. Berapa harganya? Berapa bensin, berapa air? Bandingkan, 250 mili sudah sekian ribu. Sedangkan bensin seliter berapa sekarang? Hah? Kam? Berapa? 10 ribu? Barakallahu fiikum. Ini sudah 5 ribu. Kali 4 baru 1 liter. Kali 4 baru 1 liter. Entah salahnya di mana itu, wallahu taala alam. Kok bisa air mahal? Kembali kepada pembahasan. Jangan keluar terlalu jauh. Akhada yad'u, akhada min af'ali syuru', mithl bada'a yad'u, yang semua diterjemahkan dengan mulai. Akhada yad'u mulai, bada'a yad'u mulai. Wa yuzilu ma bihim min qah, wa yuzilu ma bihim min qahti, dan menghilangkan apa yang ada pada mereka dari kesusahan, kelaparan. Tafa'ulan bitahawul halihim minal jadab ilal khasab, sebagai tafa'ul dengan merubah keadaan mereka yang susah menjadi keadaan yang mudah. Tafa'ulan dengan tahawul halihim, dengan berubahnya keadaan mereka dari jadab, dari kekeringan, kelaparan, paceklik, kepada khasab, kesuburan. Wa minadziqi ila sa'ah, dan juga tafa'ulan dari kesempitan pada kelapangan. Hawala rida'ahu min janibin ila janib, dibalik, dirubah jubah luarnya atau imamahnya dari satu sisi ke sisi lain. Yang tadinya imamah kalian seperti ini, kalian balik. Yang tadinya jubah kalian seperti ini, kalian balik. Ini barakallahu fikum, tafa'ulan, mengharapkan perubahan dari kelaparan pada kemakmuran, dari kekeringan pada kesuburan, dari kesempitan pada keluasan, dengan merubah ridaknya, dengan membalik ridaknya. Min janibin ila akhar. Thumma salla bihim salatal istisqa raka'ataini. Kemudian beliau salat mengimami mereka salat istisqa 2 rakaat. Jahara fihima, dengan mengeraskan suaranya. Jahran, li'annaha salatun jami'ah, karena itu adalah salat jami'ah, seperti salat gerhana, seperti salat Jumat. Nah, ma yukhad minal hadith, apa yang diambil dari hadis ini? Yang pertama, masyru'iyatu salatil istisqa, disyariatkannya salat istisqa. Wa ajma'ul ulama'u 'ala istihbabiha illa Aba Hanifah, fa innahu yara anna al-istisqa yushra' bi mujarrad ad-du'a wa khalafahu ashabu. Disepakati secara ijma' oleh para ulama tentang dianjurkannya salat istisqa, kecuali Abu Hanifah. Abu Hanifah itu pun diselisihi oleh pengikut-pengikutnya. Beliau berpendapat cukup dengan istisqa dalam bentuk doa. Yushra' bimujarradid doa, cukup disyariatkan dengan doa saja, tidak perlu ada salatnya. Wa khalafahu ashabuhu, diselisihi oleh pengikut-pengikutnya dari para ulama Hanafiyah, termasuk Abu Yusuf dan termasuk Asy-Syaibani. Nah, tsaniyan, annahu yushra' laha khutbah. Yang kedua, disyariatkan dalam salat istisqa khutbah, ala ma yunasibul hal, sesuai dengan keadaan. Yunasibul hal maksudnya isinya, yang disampaikan adalah ma yunasibul hal. Misalnya anjuran untuk beristighfar, wat tadarru', bertaubat, wad du'a, berdoa, wazajr anil mazalim, peringatan untuk jangan berbuat zalim, wal amr bitaubah, perintah untuk bertaubat, wahakadha, sesuai dengan apa keadaannya. Ini adalah ujian buat kalian, dan bisa jadi ini adalah azab bagi sebagian kalian yang tetap dalam kemaksiatan-kemaksiatannya. Tubu ilallah taubatan nasuha, minta ampunlah kepada Allah dan berharaplah kepada Allah, berdoa agar Allah mencabut kesusahan ini, ila akhirnya. Sampai kemudian diakhiri dengan doa. Salisan, yang ketiga, karena doanya tidak disebutkan di sini, maka tidak termasuk faedah di sini. Barakallahu fikum. Begitu cara bicara faedah. Salisan, an takuna al-khutbah qabla as-salah wa qad warada fi ba'd al-ahadith, bahwasanya khutbah itu sebelum salat dan telah disebut di dalam hadis-hadis lain. Apakah ada dalam hadis ini? Hah? Ada, tetapi tersirat, tidak tersurat. Yaitu kalimat fatawajjaha ilal qiblati yad'u wa hawwala rida'ahu, kemudian membalik, kemudian salat. Jadi justru doanya, membaliknya itu di awal, kemudian salat. Sehingga barakallahu fikum, dari sini tersirat bahwa doa, tahwil dan sebagainya itu sebelum salat. Wallahu ta'ala a'lam. Wa fi musnad al-Imam Ahmad annahu yabda' bis salati qabla al-khutbah. Karena sebagian ulama seperti dalam musnad Imam Ahmad bahwa beliau memulai salatnya sebelum khutbah. Wa huwa madhhab jumhur al-ulama. Dan ini madhab jumhur para ulama. Madhab kebanyakan para ulama dari kalangan Syafi'iyah wal Hanabilah wa ghairihim. وعن الإمام أحمد في ذلك ثلاث روايات. Adapun Imam Ahmad dalam hal ini memiliki tiga pendapat. Pertama, taqdimus shalah. Yang kedua, wa aqsuha, berarti taqdim al-khutbah. Yang ketiga, wa jawazul amrain. Beliau juga pernah berpendapat membolehkan kedua-duanya. Tapi faedah yang keempat. Tapi kalau faedah dari hadis ini apa? Yang pertama, karena hadis ini mengisyaratkan atau mengesankan bahwa doa, tahwil itu sebelum sholat, maka berarti khutbah yang beriringan dengan doa tadi sebelum sholat. Rabi'ah, istiqbalul qiblah indad du'a, dianjurkannya menghadap qiblat ketika berdoa. Li'annaha madhinnatul ijabah, karena itu adalah di antara tempat yang diduga di situ akan dikabulkan. Maka kalau kalian berkhutbah menghadap kepada hadirin, innal hamdalillah, hendaklah kalian bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Giliran berdoa, kalian berbalik menghadap kiblat, tidak menghadap, tidak seperti doanya khatib Jumat yang tetap menghadap makmumnya, dan itu sesuai dengan sunnah. Tetapi dalam khutbah atau dalam doa istisqa, sang imam ikut menghadap kiblat bersama kaum muslimin, mengangkat tangannya ke langit sampai terlihat ketiaknya, dan kemudian berdoa kepada Allah Taala dengan membalikkan tangannya. Nah, ini perbedaannya. Biasanya doa kan begini. Ini doanya begini. Allahumma aghithna, Allahumma aghithna ghaisan mughitha, Allahumma hawalaina wala alaina, Allahumma fil akami wal awdiyah ila akhir. Barakallahu fikum. Tidak seperti pendapat beberapa orang yang berkata, kalau minta begini, kalau berlindung begini. Ya Allah, ini as'aluka ridhaka wa na'udzubika min sakotika wa ghadabika wa tawafana mal abrar. Saya tidak pernah mendengar dari para ulama bahwasanya kalau meminta begini, kalau berlindung, ya Allah lindungilah kami, balik. Enggak ke situ. Tetapi secara riwayat pada salat istisqa, Rasulullah SAW menyatakan dengan terbalik. Insyaallah akan dibahas pada hadis-hadis berikutnya biidznillah taala. Yang kelima, masyru'iyyatu tahwilir rida atsna'ad du'a. Disyariatkannya merubah, membalik jubahnya, jubah luarnya ketika berdoa. Tafa'ulan bitahawwuli halih, karena mengharapkan perubahan keadaan mereka, mengharapkan perubahan dari qahd wal jadab ila ar-raha'i wal khasb, perubahan dari kekeringan dan kesusahan kepada kemudahan dan kesuburan. Ya Allah, rubahlah keadaan ini dari keadaan yang baik. Gantilah keadaan kami dengan keadaan yang lebih baik. Diganti, dibalik imamahnya, dibalik jubahnya. Barakallahu fikum. Tafa'ulan, fa'al itu berbeda dengan na'am, dengan syu'um atau dengan tasya'um. Orang anggap sial sesuatu itu tidak boleh, tapi sebaiknya berharap kebaikan dengan sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala, boleh. Maka Nabi menyatakan, yu'jibuni al-fa'al, yu'jibuni al-fa'al. Beliau tidak suka dengan yang namanya tiarah, bahkan melarang tiarah. Wa yu'jibuni al-fa'al, dan mengagumkan aku, dan aku suka dengan al-fa'al. Itu tafa'ul. Siapa namamu? Abdul Rahim. Mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Ta'ala. Itu tafa'ul namanya. Siapa namamu? Salim. Salamakallah. Mudah-mudahan selamat. Kan namanya Salim. Tetapi ketika ada orang yang namanya Nar atau yang namanya Murrah, kata Nabi ganti itu nama. Itu bukan nama yang baik. Maka diganti dengan Barrah oleh Rasulullah SAW. Ikhwan ibn a'azakumullah, harapan kebaikan dengan sesuatu adalah sesuatu yang perkara yang tidak mengapa, berbeda dengan anggapan sial pada sesuatu, walaupun tetap berharapnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, al-jahr fi salat al-istisqa bil qira'ah, wa hadha sya'nu kulli salatin takunu jami'ah. Menjaharkan dalam salat istisqa, dalam bacaan-bacaannya dikeraskan. Dan ini keadaan setiap salat yang jami'ah. Enggak ada pertanyaan? Pertanyaannya, apakah salat wajib lima waktu bukan salat jami'ah? Itu kan salat berjamaah juga. Mal farq antara salatul jamaah dengan salat jami'ah. Satu perbedaannya, tempatnya Ustaz. Bukan hanya tempat, tempat dia. Kalau di sini, di masjid, salat jamaah namanya. Tapi kalau di musala, salat jami'ah. Tapi bukan itu. Walaupun bisa dibenarkan dari satu sisi. Barakallahu fikum, bahwa salatul jami'ah adalah salat yang lebih tepat. Dikumpulkannya bukan hanya dari satu masjid, tapi dari banyak masjid. Adapun salat jamaah pada masjidnya masing-masing. Itu perbedaannya. Masjidnya pun dibedakan. Ada masjid yang biasa, ada masjid jami'. Apa masjid jami'? Masjid yang di sana diadakan salat Jumat dan biasanya besar. Mengapa besar? Karena masjid jami' yajma' kullal masajid, mengumpulkan semua masjid. Yang tadinya mereka salat di masjid-masjid kampung, di musala-musala kampung, ketika salat Jumat mereka datang ke masjid besar, dikumpulkan sekian banyak ummah. Maka itu salat jami'ah biasanya keras. Contohnya salat Jumat. Baik. Demikian pula salat Id. Bukan hanya dikumpulkan dari masjid-masjid musalla ke masjid jami', tapi dikumpulkan dari seluruh masjid jami' di musalla al-Id, yaitu di lapangan besar, untuk bisa mencakup seluruh kaum muslimin dari masjid jami', masjid jami'. Baik. Wakadzalika al-istisqa, demikian pula istisqa dikerjakan di musalla dan dikumpulkan seluruh kaum muslimin. Ini barakallahu fikum salat istisqa. Sehingga salat itu salat jami' atau salat jami'ah. Maka salat jami'ah biasanya dijaharkan seperti Jumat, hari raya, kusuf, khusuf, dan sekarang salat istisqa. Walaupun siang hari. Biasanya salat siang itu sir, kecuali kalau salatnya jami'atan. Sabian. Antakuna salatuha fis sahra litattasi' linnas. Hendaklah dikerjakannya di lapangan. Mengapa? Karena jami'ah. Litattasi' linnas, agar terkumpul manusia di dalamnya. Kalau di masjid enggak cukup. Seluruh kota merasakan kelaparan. Barakallahu fikum. Liyubrizu bidha'fihim wa'azzihim amam Allah. Untuk menunjukkan pula. Baraza dari kata bariz, artinya menampilkan, menunjukkan lemahnya mereka. Susahnya mereka. Di hadapan Allah SWT. Madina yadal iftiqar wadzul. Dengan menjulurkan tangan yang butuh. Wadzul, tangan kerendahan, hanya menjulurkan tangannya. Ya Allah, aghithna ghaisan mughisa. Intaha. Mulakhasan barakallahu fikum. Watahfad hadal hadis al-qasir, wasta'iddu li hadisin tawil. Hafalkan hadis yang pendek ini, dan persiapan menghafalkan hadis yang panjang satu lembar penuh di halaman 344. An Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu. Apa maknanya persiapan? Dari sekarang sudah persiapkan hafalannya. Nanti waktunya pendek, oh, enggak cukup Ustaz. Hari ini hari Kamis. Sahih, al-yawm yawmul khamis. Wa gadan ma indana dars. Lil. Naam, umdatul ahkam wala tawfiq. Wa ba'da ghad yawmus sabt. Aidan 'utlah. Innakum durusul arabiyyah. Wa kadzalika yawmul ahad. Innakum 'utlah. Fasta'iddu li hadzal hadits at-tawil. Hafalkan hadis yang panjang ini. Jangan beralasan ketika dibahas pada hari Senin, kemudian dihafalkan pada hari Selasa, belum hafal.